tapi jamaah bapak luar biasa. Ustaz Somad, saya habis sholat lalu isi pengajian. Di mana pak? Di rumah. Berapa jamaah bapak? 1,5. Kok bisa bapak pengajian jamaahnya 1,5? Yang satu anak saya duduk depan saya, yang setengah istri saya dengar sambil masak. Rupanya jamaah dia tak banyak, cuman anak sama istrinya. Tapi kemudian dia jelaskan, tahu mana halal, mana haram, mana wajib, mana sunat, mana bengkok, mana lurus, mana hak, mana batil. Akhirnya selamat dari neraka jahanam. Oleh sebab itu jangan pernah berputus asa, jangan pernah bersedih, walaupun yang mendengar cuma 1-2 orang. Andai jamaah semua diabincaran kepanasan lalu pulang ke rumah, apakah Abdul Somad tetap ceramah? Saya tetap ceramah, tinggal berdua sama kamera. Saya sering ceramah berdua aja sama kamera. Pas masuk TV itu enggak ada jamaah, berdua. Hai jamaah dimanapun berada, kita tak lama lagi menghadapi bulan suci Ramadan. Saya berdua aja sama kamera. Tapi hari ini masya Allah tabarakallah ramai yang datang. Mudah-mudahan yang datang. Bang trompetnya jangan tiup-tiup dulu. Nanti jamaah ini tak fokus dengan ceramahnya, semua membeli balon. Insya Allah keberkahan akan kami cabut nikmat hutan. Akhirnya hutan belantara hancur. Kalau hutan sudah tumbang, air tak bisa ditahan di atas gunung, turun ke bawah banjir bandang, longsor. Tapi habincaran masih cantik, masih indah, masih hijau, luar biasa. Menengok hutan yang hijau ini jarang-jarang kita bisa dapat nampak kesempatan. Kalau ingin mata awet, kata Imam Ghazali, banyak-banyak melihat warna hijau, rumput hijau, kubur hijau, karpet masjid hijau, kubah makam Nabi hijau. Kalau bersedekah pakai duit warna merah, hijau 20,000. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Habis yang kedua, masuk yang ketiga. Yang pertama, jangan sedih kalau tertimpa musibah, minta tolong kepada Allah. Yang kedua, berdakwah jangan pernah berhenti, walaupun yang mengikut 1 orang, tetap ajak orang ke jalan Allah, bukan ajak ke jalan yang lain. Yang ketiga, Nabi pun dibelah dadanya, dikeluarkan darah hitam dari jantungnya sebelum Isra Mi'raj, mensucikan hati. Makanya kita pun sebelum sholat mensucikan hati, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala sampai telinga, basuh kaki, habis itu berdoa. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Mensucikan hati. Ini yang hadir-hadir ini semuanya hatinya sudah suci. Karena kalau hatinya tak suci pasti dia merajuk pulang. Enak aja aku di bawah kena panas, mereka duduk dapat tenda. Enak aja Abdul Somad itu masih muda, umur baru 24 tahun menceramahi kami pula. Tapi karena ibu-ibu, bapak-bapak ini hatinya suci bersih, maka dia tetap istiqomah. Ya Allah, sucikan hati kami ini dari hasad dengki busuk hati, ya Allah. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Aku sebetulnya senang dengan ceramah Ustaz Somad itu. Tapi tiba-tiba waktu menengok dia dihabincaran, sakit betul hatiku. Kenapa? Dia dapat ulos, aku tidak. Saya yakin dan percaya semua bapak ibu yang tersenyum hari ini ikut bahagia melihat kebahagiaan saya, ikut senang menengok kesenangan saya. Memang kau yang dapat ulos Abdul Somad, tapi terasa kami yang memakainya. So sweet. Masya Allah tabarakallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang beriman itu kalau dia mau senang hatinya mudah saja, ikut senang menengok orang lain dapat nikmat, ikut susah menengok orang lain dapat musibah. Siap? Ada namanya takziah. Meninggal orang, kita ikut takziah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Suami si anu meninggal, innalillah. Gitu. Ini banyak juga laki-laki sekarang, suami si anu meninggal, alhamdulillah. Kenapa kau bercakap begitu? Sesuai dengan laguku selama ini Pak Ustaz. Apa yang kau nyanyikan? Kutunggu jandamu. Aduh, ini udah tak betul ini. Ketawa ibu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya yakin dan percaya kenapa orang habincaran ini sehat-sehat, karena hatinya orang kalau hatinya kotor, busuk hati, dendam kesumat, itu susah. Kalau bahasa Inggrisnya good good. Good itu bahasa Inggrisnya artinya bagus kan? Good, good, good berarti bagus-bagus. Pergi undangan. Sampai di tempat undangan, tiba-tiba kumat darah tinggi naik. Pulang ke rumah, datanglah dokter puskesmas membawa balon berwarna hitam. Pernah nengok balon warna hitam? Tidak ada dijual di Habincaran. Balon warna hitam hanya ada di puskesmas yang dipencet. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari balon hitam. Karena itu yang meletus balon di hijau. Meletus balon hitam. Dipencet. Bapak, ibu, hati-hati. Kenapa? Karena ternyata darahnya tensi sudah 180. Jangan jauh-jauh dari rumah ya. Kalau ada dokter puskesmas mengatakan jangan jauh-jauh dari rumah, itu artinya malaikat maut sudah dekat. Jangan jauh-jauh dari rumah ya. Maksudnya jenazahnya nanti payah diurus. Tadi ada makan daging kambing? Tak ada. Ada makan soto kambing? Tak ada. Ada makan sop kambing? Tak ada. Ada makan gulai kambing? Tak ada. Ada makan durian? Tidak. Rupanya yang salah bukan durian dan kambing. Salah siapa? Waktu undangan tadi nampak kawan gelangnya besar betul. Begitu mau disuap itu gulai menengok. Aduh, mulak tuh Bagas. Ayo cepat kita pulang sakit kali jantung. Makanya ibu kalau pergi undangan jangan pakai gelang rantai besar-besar. Tak banyak orang hatinya bersih menengok itu. Ibu sudah tahu ada orang hatinya kotor menengok itu sebentar-bentar. Jam berapa ya? Aduh gatal kali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra Mi'raj, sebelum mengangkat tangan, sebelum ruku dan sujud, sebelum sholat, membersihkan ha wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, diberikan Allah jalan fujur wa taqwaha. Ini saya kalau ceramah mati begitu, yang buat saya susah tuh dia mesti diulang pula dari awal lagi. Tidak diulang dari awal. Sampai mana tadi? Nampaknya yang mengurus sound system ini istrinya gelangnya besar. Jadi kata dia, bang matikan dulu satu. Tidak, itu suuzon namanya. Yang pelajaran ketiga adalah sucikan sucikan hati. Penyakit darah tinggi, penyakit diabetes, penyakit gula, itu semua penyakit zohir, tapi berawal dari penyakit batin. Kalau pergi ke rumah sakit apa kata dokter? Ibu jangan banyak-banyak pikiran ya, bapak banyak-banyak zikir ya. Sebetulnya dokter itu lembut bahasanya. Ini bukan masalah makanan, Ustaz Somad. Ini bukan masalah durian, Ustaz Somad. Jadi masalah apa, Pak Dokter? Ini masalah psikologis. Dia bahasanya lembut. Kalau bahasa Ustaz Somad, busuk hati. Tapi insya Allah masyarakat Habincaran hatinya bersih. Amin. Pulang dari sini, insya Allah yang dengki-dengki-dengkinya sudah dihilangkan, ditinggalkan di tepi sungai, di tepi laut. Amin. Kalau tidak juga tinggal insya Allah na'udzubillah. Tapi insya Allah kita semua mensucikan hati. Allahumma ja'allah matahir qalbi. Bersihkan hatiku minan nifaq. Dari munafik minas syirki. Dari syirik minal hasadi. Allah Ta'ala sengaja turunkan satu ayat. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jauhkan kami dari kejahatan orang yang dengki ketika dia hasad. Makanya kalau ngasih nama anak jangan asal buka Quran. Lahir anak langsung buka Quran. Mana nanti aku tengok ayat itulah aku kasih nama anakku. Bismillahirrahmanirrahim buka. Puh, pas buka nampak hasidin. Aku kasih nama anak hasidin. Siapa nama anak kau tadi? Muhammad Hasidin. Hasidin artinya orang hasad. Mohon maaf kalau kebetulan ada namanya Pak Hasidin. Tapi insya Allah namanya mantap-mantap baik-baik semua insya Allah. Amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semua berawal dari sakit hati. Iblis keluar dari surga kenapa? sakit hati. Iblis keluar dari surga karena hasad dan dengki. Dengki kenapa? Menengok Nabi Adam alaihissalam disembah malaikat. Saya ini hanya merah berada di atas. Sedangkan Adam dari tanah, warnanya hitam, letaknya di bawah. Kenapa pula dia lebih mulia daripada aku? Ana khairum minhu, aku lebih mulia daripada dia. Maka nanti kalau ada orang berkata, aku lebih mulia dari kalian, panggil dia, jangan keras-keras sekali, jangan, hei iblis, lembut sikit. Hai iblis. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat iblis, ya Allah. Iblis merasa diri lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia. Iblis merasa diri angkuh, hasad, dendam, kesumat. Makanya kita semua kalau sampai ada sifat-sifat iblis dalam hati kita, dipanaskan dulu dalam neraka, dibakar, hancur, bersih. Setelah bersih, barulah masuk ke dalam surga. Insya Allah kita semua tak ada yang berhenti di neraka, langsung masuk surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. 7 kali, Mak. 7 kali, Pak. 7 kali, Opung. Sebelum terbit matahari. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami semuanya dari api neraka. Amin ya rabbal. Ini sebetulnya panas ini latihan neraka ini. Panas ceramah sahabat-sahabat tadi, panas. Tapi insya Allah di neraka nanti kita dijauhkan Allah SWT sejauh perjalanan cahaya. 500 ribu tahun perjalanan cahaya. Orang yang berjihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi. Siapa yang keluar rumah tadi dengan niat menuntut ilmu. Karena Allah Ta'ala fahuwa fisabilillah. Maka dia sama macam orang berjihad fisabilillah. Hatta yarji'ah. Sampai dia pulang ke rumahnya. Saya yang ceramah, sana pula yang bubuih-buih. Jadi kalau ada orang bercengong bilang, itu Ustaz Somad itu ceramah sampai buih-buih mulutnya. Saya yang ceramah, buihnya keluar di sana. Ada bapak-bapak ini memilih dari kanan di bawah tenda. Ada yang memilih di depan. Ada yang memilih dari atas bukit. Yang memilih dari atas itu mau menengok Ustaz dari atas. Yang melihat ini mau menengok dari dekat. Yang di sana katanya kami tak perlu dekat kali, yang penting tak kena panas. Cuman yang saya bingung yang di belakang. Masya Allah, yang belakang ini pun juga insya Allah masuk surga. Cuman agak lambat sedikit. Semuanya masuk surga. Ada Pak Polisi, ada Pak Tentara, ada Barbate, ada Pak Pohan, ada semuanya insya Allah. Bapak Ibu mau masuk surga? Syaratnya mati. Adakah orang yang hidup masuk surga? Ada. Ketika dia berjalan, Nabi memanggil dia, Bilal, sini kau Bilal. Bilal pun datang, ada apa ya Rasulullah? Ku dengar suara selopmu dalam surga, kresek, kresek, kresek, kresek, kresek. Ku dengar suara selopmu dalam surga, Bilal. Apa amalmu, Bilal? Ternyata Bilal masih hidup, tapi selopnya sudah masuk surga duluan. Makanya ibu bapak nanti kalau ke masjid tiba-tiba hilang selop, jangan marah. Mungkin sudah masuk surga duluan. Bilal, apa amalmu Bilal? Ternyata Bilal berkata, aku tak pernah meninggalkan sholat sunat wudhu. Yang belum sholat sunat wudhu, pulang dari sini nanti ambil sholat sunat wudhu. Usalli sunnatal wudhu, raka'ataini lillahi ta'ala. Saya selalu cerita tentang sholat sunat wudhu, kata jamaah, saya sering Pak Ustaz. Sholat sunat wudhu, enggak, nasi wudhu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, jangan sedih kalau datang musibah kematian. Yang kedua, jangan sedih ketika orang tak menerima dakwah. Yang ketiga, sucikan, bersihkan hati. Masuk yang keempat, Allah akan menaikkan derajatmu kalau yang tiga ini kau lulus. Mati, tak sedih. Dakwah tak diterima orang, tak sedih. Hati bersihkan. Setelah bersih, dinaikkan Allah. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lalu kemudian naik. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful Allah tidak akan ingkar janji. Kenapa derajat saya ini tak diangkat-angkat Allah, Pak Ustaz? Berarti tiga syarat belum cukup. Jangan sedih dengan kematian dan kehilangan. Jangan sedih dakwah tak diterima orang. Dan harus mensucikan hati. Ibu di rumah punya lemari. Betul. Dalam lemari itu pakaiannya bersih. Betul. Mungkinkah pakaian kotor dari sawah kena lumpur masuk ke lemari? Tidak. Begitu juga dengan manusia. Kotor dimasukkan ke surga? Tidak. Pasti dicuci dulu, disiram dulu, pakai deterjen dulu, dihempaskan ke batu, dikucek-kucek. Sekarang ada pula sekali kucek tanpa bilas. Dibilas dulu, setelah bersih dikeringkan, setelah kering disetrika, setelah setrika dilipat, habis itu dikasih parfum, baru masuk ke lemari. Mana mungkin orang yang hatinya kotor masuk ke dalam surga? Untung, nah ini loh orang Indonesia ini kalau ceramah masih untung lagi. Untung Allah tidak menunjukkan hati yang kotor. Bayangkan kalau sekali hasad tumbuh telal, kali dengki tumbuh telal, kali busuk hati tumbuh telal, mungkin muka kita ini isinya telalat semua. Bapak ibu sekalian, ceramah kita siang ini adalah tentang menjaga kesucian hati. Tiba-tiba mukanya kotor. Apa kata jamaah? Alah, Abdul Somad cerita hati, muka kau aja muka pendosa. Allah masih sayang, tak dibukakannya apa yang ada dalam hati. Hati Abdul Somad ditutupnya berapa lapis? Yang pertama, tulang. Tulang Somad. Yang kedua, daging. Setelah daging, kulit. Setelah kulit, singlet. Setelah singlet, kemeja. Setelah kemeja, sorban. Kurang cukup ulos. Setelah itu barulah tampil ke depan. Assalamualaikum. Tujuh yang menutupi hati kau Abdul Somad. Barulah kau bisa ceramah di depan orang. Saya tahu kenapa Ustaz Indra Perkasa Lubis ngasih saya ulos. Sebab kalau dibuka kurus sekali. Buka ini kurus. Buka ini kurus. Sekaya-kaya orang, sebanyak-banyak duit orang, semulia-mulia orang, cuma 4 lapis pakaiannya. Yang pertama singlet, yang kedua kemeja, yang ketiga sorban, yang keempat ulos. Kalau ada sampai 5, demam. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sengaja ditutup ini. Lidah juga begitu. Lidah ini penutupnya ada 3. Yang pertama gusi, yang kedua gigi, yang ketiga bibir, supaya lidah itu tertahan di dalam tapi keluar juga dia. Apa maknanya? Lidah jangan bicara menyakitkan hati. Kalau kaca jatuh ke batu bisa direkat. Kalau galah patah bisa disambung. Kalau hati sakit kemana obat akan dicari? Bapak ibu, bisa dibuat untuk update status. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sakiti hati, maka jagalah hati, jangan sampai busuk busuk hati, karena nanti busuk hati, hati busuk akan dimakan oleh cacing tanah. Ibu jangan sakit hati kalau ada orang kasar, diam aja. Dicaci makinya, diam aja. Marah kali hati, bilang, kau cakaplah nanti kau mati juga kau ujung-ujung. Kalau tak berani, dalam hati aja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk yang keempat. Sabar, tak lama lagi 5 habis. Kalau terasa panas berkunang-kunang pejamkan mata. Saya maklum. Yang keempat, apa dia? Nabi naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat, bukan somat. Salat, Mak. Salat opung. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali nanti dihisab dihitung hari kiamat, salatuhu. Allah tak bertanya berapa luas kebunmu. Allah tak bertanya berapa batang kebun coklatmu. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat kebun coklat? Coklat yang ku tengok. Kalau sawit nampak aku, ku sebut sawit. Allah tak bertanya berapa banyak daganganmu. Tapi yang ditanya Allah adalah solat. Kami dulu di pesantren Darul Arafah tahun 1993. Itu kalau sudah pagi jam 5. Itu dipukul lah itu pakai batang sapu. Lemari. Lemari kami dari triplek. Satu kamar 20 orang dipukul. Kom, kom, salu, salu, salat, salat, salat. Allah bisa karena biasa. Sampai tua sampai sekarang teringat waktu datang ke rumah Opung Naga Lubis, Pak Porkas, Ustadz Porkas Lubis. Makan saya di rumah beliau. Saya mau menengok asrama tempat saya tinggal dulu, tak tahan. Baru melangkah kaki mau masuk kamar, tak tahan menangis mengenang kawan-kawan dulu. Masya Allah, tabarakallah, 27 tahun yang lalu. Maka Bapak Ibu kalau sayang sama anak, masukkan ke pesantren. Ustaz akan menjaga sholat dia. Pak Ustaz Somad, aku tak bisa menjaga anakku ini Pak Ustaz, kata ibu-ibu. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi Ustaz banyak yang curhat. Allahakum bisalah, suruh kamu salat. Wa umabisna usabah sinin, suruh anak kamu salat. Waktu umur 7 tahun, Ustaz Somad menyuruh anaknya muda, menyuruh bapaknya yang payah. Tapi ini tidak berlaku di Habincaran, karena tadi solat subuh di Habincaran macam solat Idul Fitri. Waduh, melimpah ruah tadi subuh. Entah tiap subuh tak tahu. Tapi saya husnuzan, tak mau saya suuzan. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, umur berapa anak disuruh solat? 7. Kalau begitu mengapal surat-surat pendeknya ketika masih kecil, ibu sambil memasak. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Tak hafal saya amma yatasaalun Pak Ustaz. Wa duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha pun aku tak hafal juga Pak Ustaz. Kulhu kulhu. Qul huwallahu ahad, teriak anak yang di belakang. Aku dah hafal mak. Insyaallah Bu, ibu bukan ustazah yang tampil di TV, ibu bukan orang terkenal, tapi surat pendek yang ibu ajarkan ke anak sambil memasak itulah yang dibacanya nanti waktu dia jadi imam untuk istri dan anaknya. Nanti setelah ibu meninggal dunia, dia jadi imam di surau langgar dan musalla, mengalir pahalanya, terang makam ibu, lapang kubur ibu, insyaallah. Amin. Sekarang saya berceramah. Omak saya meninggal setahun yang lalu, pas bulan Rajab. Opung Naga Lubis datang ke kampung kami, di Laut-Laut, Kabupaten Asahan. 3 jam dari Medan. Bisa pula Opung datang, malam tahlil ketiga, terkejut saya tengok. Datang Opung jauh-jauh. Masya Allah, tabarakallah. Pisang emas bawa berlayar, masa sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Oleh sebab itu menjadi kenangan luar biasa. Hari ini saya sampai pula ke kampung halaman Opung. Masya Allah, tabarakallah. Maka walaupun sudah meninggal setahun yang lalu, sekarang saya ceramah, besok saya ceramah di Kolaka, besoknya lagi di Banjarmasin, besoknya lagi di Solo, besoknya lagi aku tak ingat tadi mana. Maka insya Allah pahalanya tetap mengalir. Itulah hebatnya ibu-ibu. Ibu bukan siapa-siapa, ibu perempuan yang biasa, tapi ibu adalah orang yang luar biasa karena pernah mengandung manusia 9 bulan 10 hari lamanya. Adapun Pak Polisi dan tentara yang punya pistol belum pernah mengandung 9 bulan 10 hari. Kira-kira siapa yang hebat, ibu atau bapak yang hebat? Ibu. Makanya nanti ibu pulang ke rumah, ibu panggil anak-anak ibu. Sini kau. Kau pikir ayah kau tu hebat kali? Aku yang hebat. Aku 9 bulan 10 hari kandung kau dulu. Kalau mau aku cekik dah mati kau dulu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah melawan ibu. Ayah boleh dilawan? Tidak juga. Tapi ibu ini jangan main-main. 9 bulan 10 hari menumpang di perutnya. Sedangkan menumpang semalam di kamar orang aja kita berbalas budi. Terutang budi kita menumpang di kamar orang satu malam. Konon lagi 9 bulan 10 hari. Kau gendong ibu emakmu dari Habincaran ke Madinah. Kau bawa dia ke Makkah. Tawaf 7 putaran. Belum tentu dapat menembus sekali teriakan dia waktu melahirkan dulu. Betul? Ibu-ibu di Habincaran mengandung masih 9 bulan 10 hari. Saya serius. Ibu ketawa pula. Karena di tempat-tempat lain pas saya bilang 9 bulan 10 hari. Enggak Ustaz, tempat kami 4 bulan aja kan. Mohon maaf, mungkin cakap saya ini tak layak, tak sopan, kurang beradab. Tapi yang saya sampaikan ini, betul apa salah? Oh, sudah betul kata ibu, betul itu. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sholat, sholat, sholat. Sebelum azan, saya dulu ikut lomba musabaqah kok azan, mak. Jadi dulu sebelum waktu kecil, lomba azan antar SD. Latihanlah azan. Yang melatih azan ini mak, karena ayah sibuk mencari nafkah. Guru azan mak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah habis azan. Mak, ku tengok orang tu azan di awalnya pakai innallaha wa malaikatahu. Pergilah almarhumah mak ni menjumpai ustaz. Ustaz, coba tuliskan innallaha wa malaikatahu anakku mau lomba azan besok pagi. Bawa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ikut lomba azan pengumuman besok. Juara azan antar SD sekabupaten Asahan. Abdul Soh. Ah, ada pialanya di rumah sampai sekarang. Siapa yang memotivasi? Ibu, oma, luar biasa. Oleh sebab itu maka ibu, kalau mau semangat anak-anak ini, bawa dia nak ke masjid kau nak. Pergi ke masjid. Ayah kau tak sembahyang. Ayah kau itu memang penghuni neraka jahanam. Jangan lagi itu. Pergi nak, sembahyang nak ya, sembahyang nak. Ayah kau tak sembahyang. Ayah kau nanti belakangan, dia capek kali belakang. Tengok tu bang, malu lah bang, anak kita. Terserah aku lah, apa aku suruh aku? Ibu, sabar, sabar tu. Insya Allah, tak lama lagi malaikat berada di jalan. Nanti sampai masanya dia tua, setelah tua dia sakit, dia terbaring. Di saat itu barulah ibu katakan, dulu aku suruh tak mau. Jangan balas dendam, tak boleh. Ibu lembut saja, sabar ya bang. Sabar bang, insya Allah tak sampai hari Jumat selesai nih bang. Amal ibu akan mengalir. Kenapa? Karena anak ibu bangun di tengah malam. Dan mereka akan sholat tahajud. Apa kata mereka? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Udah ibu ajarkan doa itu ke anak-anak bu. Alhamdulillah. Sekarang banyak juga ibu-ibu yang diajarkannya ke anaknya bukan doa, nyanyi. Mama dengarkanlah. Saya kan tak mau aja nyanyi ini. Kalau saya mau udah 3 album keluar. Menganggur asis-asis Jakarta. Sombong kali Ustaz Somad. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dari tadi Ustaz mengatakan ibu, ibu, ibu? Karena memang yang paling masuk surga duluan. Bapak-bapak apa ibu-ibu? Kok tahu ibu? Nabi waktu masuk surga, pas Nabi sudah masuk surga, Nabi menoleh ke belakang. Ditengoknya ke belakang. Bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Ditanya Nabi, kenapa kau masuk surga duluan? Karena aku menjaga anakku, tidak buat zina, tidak makan haram, dan rupanya suaminya meninggal dunia, dijaganya anaknya tetap istiqomah. Tapi yang gara-gara ini, ya pulang dari sini ibu, berdoa supaya bapak itu mati. Kan itu maksudnya, ibu tetap jaga anak-anak ibu. Dulu kami waktu kecil, kalau main-main di jalan, dapat mobil-mobilan, bawa pulang ke rumah. Emak bertanya, dari mana ini? Dari jalan mak, antarkan di mana kau dapat tadi. Karena nanti mobil ini di akhirat jadi besar, kau akan pikul di akhirat. Sampai sekarang masuk itu ke dalam kepala, masuk itu ke tangkai jantung, masuk itu ke dalam hati. Ustaz ceramah belum tentu masuk ke dalam kepalanya. Tapi kalau ibu yang bicara, sampai mati, sampai jadi ustaz, sampai jadi apapun. Begitulah hebatnya ucapan seorang ibu. Saya jumpa dengan pecandu narkoba, bertato, kumisnya melintang, hampir naik ke bulu mata. Mabuk, sakau, masukkan BNN, lari, ditangkap polisi, lari. Tidak ada yang bisa mengatasi dia. Sampai akhirnya kuat. Kenapa? Karena seorang ibu pula mengaku. Rupanya maknya pergi umroh, diambilnya air zam-zam, dimasukkannya ke dalam dirigen, tawaf dia 7 putaran. Doanya tidak ada lain. Sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba. Habis itu dibawanya pulang ke kampung, dibawanya. Hei anakku, ini ada air zam-zam, sudah kudoakan 7 putaran, di samping Ka'bah tawaf, doaku cuma satu, berhentilah kau dari penyakit narkoba, dimandikannya. Anaknya sehat. Doa seorang ibu, tapi ibu tidak bisa mengandung kalau tidak ada bapak. Karena aku tengok bapak ini sudah mau merajuk, mau balik. Dari tadi ibu itu aja baliklah. Aku senangkan sedikit hatinya. Ibu kalau mau ketawa, ketawa aja. Karena kalau dia tidak dilepaskan, dia keluar dari tempat yang lain. Tadi kuduga melihat cuaca panas ini mungkin tak lama ceramahnya. Tapi ternyata sudah 1 jam saya ceramah. Saya mulai tadi jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 10 kurang 15. Padahal janji saya tadi 5 poin 10 menit. 5, 10, 15, 20, 10, 50 menit. Rupanya jamaah habin caran tak peduli panas, tak peduli haus. Dia tetap matanya melotot. Saya di mana-mana ceramah itu kadang menengok waktu 60 menit. Tapi kadang-kadang saya ceramah itu saya tengok dulu. Kalau jamaah sudah menunduk, itu tandanya sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, itu berhenti saya. Tadi saya tengok jamaah tak ada yang menunduk. Saya berhenti ceramah itu karena dua indikasi. Pertama jamaah menunduk, yang kedua jamaah menguap. Asal sudah saya tengok muncul 2 ekor kuda nil. Berhenti saya. Tapi di Habincaran semangat semuanya, Masya Allah. Kenapa orang Habincaran ini semangat? Karena orang yang menguap mendengar pengajian itu ada 2 kemungkinan. Pertama diganggu setan, yang kedua cacingan. Datang setan itu bawa kipas, dinyanyikannya. Nina Bobo, oh Nina Setan. Tapi hari ini semuanya Masya Allah, Tabarakallah. Ibu bukan berarti tak boleh berkipas. Boleh, silakan, silakan kipas. Kalau udah kita kipas nampak kawan kepanasan, kawan pula kipas. Berbagi kebahagiaan. Di akhirat nanti ada orang yang tak kepanasan, ada orang yang dapat naungan ketika yang lain tenggelam karena mata kekal dari ubun-ubun. Tapi ada yang tak kepanasan. Siapa itu? Orang yang rajin menyambung silaturahim. Ini yang hari ini yang rajin-rajin silaturahim, yang setahun sekali datang berkunjung Idul Fitri, itu dapat naungan, cuma naungannya tak begitu tebal ya, macam karton-karton tuh. Tapi kalau yang datangnya seminggu sekali, dibawanya pula makanan, dibawanya kue-kue, dibawanya ombus-ombus, dibawanya apam, itulah yang macam dapat tenda hijau. Itu tenang lagi, itu masuk surga semua tuh, insyaAllah. Masya Allah, Tabarakallah. Insya Allah kita semua nanti dapat naungan di padang mahsyar. Aynal muta'abu Nabi Jalali. Mana orang yang berkasih sayang karena aku? Aku ingin menaungi mereka. Di mana kau jumpa Ustaz Somad dulu? Aku pertama jumpa Opung Naga Lubis di Darul Arafah. Di mana kau pertama jumpa Ustaz Porkas? Aku jumpa Ustaz Porkas dulu waktu habis senam pagi di Darul Arafah. Habis senam pagi, hari libur, hari Ahad, kami duduk, anak-anak murid, beliau duduk. Dia duduk sama-sama kami, cerita macam mana pengalamannya di kantor. Kami berjumpanya di pesantren. Di mana kau jumpa Sosoman? Di masjid. Kau jumpa Sosoman? Di pengajian. Di mana kau jumpa Sosoman? Di Habincaran. Tapi ada orang ketika ditanya, anaknya bertanya, ayah dulu jumpa kawan ayah di mana? Kami sama-sama mabuk dulu. Na'udzubillah. Yang pertama, jangan sedih kalau keluarga mati. Yang kedua, jangan sedih kalau dakwah tak diterima. Yang ketiga, bersihkan hati, bersihkan jiwa. Yang keempat, maka engkau akan menerima kemuliaan sholat. Yang terakhir, yang kelima. Ibu yang kepanasan, tenang. Ini sudah yang terakhir, yang kelima. Habis ini kita akan baca doa. Habis itu kita akan pulang. Dan ada kabar gembira. Kita akan siang di rumah masing-masing. Waktu saya bilang ada makan siang bersama, ke panitia udah mulai jantungnya berdetak. Kawan, di rumah masing-masing. Alhamdulillah. Yang terakhir, yang kelima adalah Hawa, Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad jadi imam, Nabi Musa jadi makmum. Nabi Musa yang membelah Laut Merah, yang melompat tongkatnya dari ular, 12 mata air memancar. Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Nabi Isa yang bisa menyembuhkan orang lumpuh dengan izin Allah. Semuanya jadi makmum, bukan ma'erot. Semuanya menjadi makmum. Sedangkan imamnya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka ini menunjukkan ajaran Nabi Musa mansukh, ajaran Nabi Isa mansukh, ajaran yang kekal abadi kita sampaikan ke anak cucu kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ustaz Somad, nanti Ustaz Somad ceramah di mana? Di Tanah Lapang Opung, Hutana Godang. Ustaz akan ceramah Hutana Godang. Itu dulu kampung asli kami, Ustaz Somad. Tapi begitu datang penjajah, dipaksa nenek moyang kami untuk murtad, dipaksa untuk pindah agama Islam. Kami tak mau, lebih baik pindah kampung daripada pindah agama. Pindahlah nenek moyang kami masuk ke dalam, tapi tetap mempertahankan berabad-abad lamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu cerita Opung sebelum berangkat. Begitu ceritanya. Iya, bagi kami lebih baik mati putih tulang daripada hidup sengsara di akhirat. Hidup hanya sejenak. Prinsip itulah sampaikan ke anak cucu kita. Siap? Dari bunyinya tak siap, Pak. Siap? Wah, bunyi orang lapar. Sebab salah aku dengar ceramah Ustaz Somad ini. Aku diam dibilangnya ngantuk, aku semangat dibilangnya lapar. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu akan menyampaikan cerita itu. Panggil anak cucu keponakan, katakan pada mereka, nenek moyangmu dulu, opung-opungmu dulu, nenekmu dulu. Mereka diusir oleh Belanda, meninggalkan kampung halaman, pergi pindah ke tempat lain. Lebih baik pindah rumah, lebih baik pindah kampung dari pindah keyakinan. Sekali la ilaha illallah, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sekarang ini luar biasa godaannya Bapak Ibu. Orang menjual bajunya, menjual seragamnya, menjual kehormatannya hanya karena baju kaos, hanya karena mie instan. Orang begitu mudah menjual akidah. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Antara fakir, kafir, kafir, fakir, fakir, fakir, tipis setipis kulit bawah. 5 poin ceramah Ustaz Somad. Nanti Bapak Ibu kalau ditanya, siapa yang ceramah Isra Mi'raj di Habincaran tadi? Ustaz Abdul Somad. Apa isi ceramahnya? 5. Apa yang 5 itu? Aku tak ingat, kepanasan gelap berasa. Asal ku tengok muka Ustaz itu kunang-kunang aku. Bapak Ibu tak perlu ingat, karena ada saudara kita yang datang dari Jepang menolong untuk mengingatkan, namanya Sony dan Panasonic. Itulah baiknya orang Jepang itu. Yang marah-marah sama orang Jepang. Jepang lebih kejam, menjajah 3,5 tahun lebih kejam dari Belanda dulu. Sekarang dia udah tobat, dikirimnya keponakan dia namanya Sony untuk merekam ceramah-ceramah Ustaz Somad. Oleh sebab itu Bapak Ibu selalu, saya yakin ini bukan pertemuan kita yang pertama, banyak Bapak Ibu selalu sebelum tidur malam menonton ceramah Ustaz Abdul Somad. Betul? Saya ngetes saja. Masya Allah, tabarakallah. Kalau nonton ceramah Ustaz Abdul Somad sebelum tidur malam, doakan ya Allah, matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Tak ada guna amal banyak kalau tidak husnul khatimah. Mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Allah. Itulah 5 poin yang dapat disampaikan Abdul Somad. Dimulai tadi dari jam 9:15, sekarang sudah hampir jam 10, lebih kurang 70 menit kita bersama. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على هذه النية untuk niat yang baik ini supaya tercapai segala keinginan dunia akhirat.